Aku jatuh cinta padanya. Aku suka padanya. Seksi my Luna. Aku suka padanya. Selamat datang dan salam jumpa dari dunia musik bersama saya Nandalia, Remix Production. Australia, The Mix Production. Selamat datang dan salam jumpa dari dunia musik bersama saya Nandalia, Remix Production.